بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله عنه: للصغار منازل متفاوتة. Anak-anak memiliki tingkatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam hal kepandaian, dalam hal pemahaman, dalam hal kecerdikan, dan itu adalah merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, kana Umar yudkhiluni ma'a asyyaikh Badrin. Adalah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memasukkan aku bersama dengan orang-orang tua Badr. Yang dimaksud orang-orang tua Badr yakni orang-orang yang pernah menyaksikan perang Badar dari kaum Muhajirin dan Ansar. Dan ini pada masa khilafah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berusaha untuk memilih di antara para sahabat orang-orang yang terbaik di hari mereka untuk dijadikan sebagai teman-teman yang dimintai pendapat sebagai mustasyar yang akan mengeluarkan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Maka termasuk yang beliau masukkan ke dalam majelis beliau, majelis syura, adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam keadaan Ibnu Abbas ketika itu masih sangat muda sekali dibandingkan umur mereka, orang-orang yang tua yang pernah hadir dalam peristiwa perang Badar, terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Faqala ba'dhum, sehingga sebagian mereka ada yang mengatakan kepada Umar, lima tudkhilu hadzal fata ma'ana, mengapa engkau memasukkan anak muda ini bersama kami, walana abna'u mithlu, sementara kami punya anak-anak yang seusia dia, yang sama dengan dia, ya, dalam hal usia kurang lebih sama. Maksudnya kalau dia dimasukkan, kenapa anak-anak kami juga enggak dimasukkan dalam deretan mereka yang muda? Nah, sehingga kok seakan-akan Ibnu Abbas ini dikhususkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apakah ada sesuatu yang lain? Ya. Nah, mengapa kok dia satu-satunya anak muda ini masukkan ke dalam majelis Umar? Mana yang lain? Faqala, maka kata Umar radhiyallahu an, innahu mimman qad alimtu. Sesungguhnya dia itu dari sesuatu yang kalian telah mengetahui. Dia itu seorang yang berasal dari sesuatu yang kalian sebenarnya telah mengetahui. Ini isyarat dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada mereka yang menunjukkan kekerabatan dan kedekatan Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia adalah anak pamannya Rasulullah. Dan juga merupakan isyarat yang menunjukkan bahwa Ibnu Abbas ini punya kelebihan dibandingkan yang lain yang menunjukkan kecerdikannya dan menunjukkan baiknya apabila dimintai pendapat disebabkan karena ilmu yang dimilikinya. Nah, ya, dalam riwayat Abdul Razzaq dari hadis Ma'mar dari Az-Zuhri, ketika orang-orang muhajirin mengatakan, ala tad'u abna'ana kama tad'u Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak memanggil anak-anak kami juga ini seperti engkau memanggil Ibnu Abbas dipanggil ke majelis kami? Wala, kata Umar, zakum fatal kahul inna lahu lisanan sa'ul wa qalban aqul. Kata Umar, dia itu, Ibnu Abbas itu, seorang pemuda, tapi sudah dewasa, gitu loh. Ya. Seorang pemuda, tapi pikirannya sudah sangat matang. Seperti matangnya seorang yang mencapai usia kahul. Ya. Kahil itu 40 tahun ke atas. Itu kahil namanya. Zakum fatal kahul. Dia itu seorang anak muda tapi ya, pemikirannya pemikiran dewasa. Muda bersikap dewasa. Nah, karena ada juga orang tua tapi jiwanya kerdil. Nah, ada orang tua pemikirannya rendah. Nah, ada yang sebaliknya, dia masih muda tapi punya jangkauan jauh ke depan, mengalahkan orang-orang tua. Innalahu lisanan sa'ul. Dia punya lisan, lisannya yang suka bertanya. Nah, wa qalban aqul. Dan hati-hati yang betul-betul berpikir. Nah, ini pujian tentunya untuk Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala fada'ahum dhata yawmin. Lalu kemudian Ibnu Umar memanggil mereka pada suatu hari. Wada'ani ma'ahum. Dan Umar memanggil aku bersama mereka dalam satu majlis. Qala wa ma ru'ituhu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum minni. Kata Ibnu Abbas, dan tidaklah aku mengetahui kenapa dia memanggil aku ketika itu, melainkan dia ingin memperlihatkan aku di hadapan mereka tentang siapa aku ini. Faqala, maka setelah mereka hadir, Umar pun bertanya kepada mereka, ma taqulun, apa pendapat kalian tentang firman Allah, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, hatta khatama surah, sampai beliau menghabiskan surah tersebut. Apa menurut kalian makna dari ayat ini, dari surah ini? Faqala ba'dhum, maka sebagian mereka menjelaskan, umirna an nahmadallah wa nastaghfir, kami diperintahkan memuji Allah dan beristighfar. Ini yang zahir, yang nampak secara zahir dalam ayat tersebut, perintah untuk memuji Allah dan beristighfar. Idza nusirna wa futiha alaina, apabila kami ditolong dan kami pun dimenangkan atas musuh-musuh kami. Wa qala ba'dhum la nadri, ada sebagian mengatakan, oh saya enggak tahu. Aw lam yaqul ba'dhum syai'an, ada lagi sebagian mereka tidak mengatakan sesuatu apapun. Fa qala li, lalu kemudian Umar mengatakan padaku, ya Ibn Abbas, akadzaka taqulu qultu. Naam, akadzaka taqul, wahai Ibn Abbas, apakah seperti itu pula yang kamu katakan? Qultu la. Kata Ibn Abbas, oh tidak. Tidak demikian. Qala fama taqul, apa pendapatmu tentang surah ini? Qultu, aku mengatakan, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini adalah surah yang menunjukkan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan tiba. A'lamahu Allahu lahu, di mana Allah mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, idza ja'a nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu fathu Makkah, fadzaka alamatu ajal, alamatu ajalik, maka itu tanda bahwa ajalmu akan tiba. Karena ajalmu akan tiba, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfar. Innahu kana tawwaba. Qala Umar, maka berkata Umar, ma a'lamu minha illa ma ta'lam, saya tidak mengetahui dari surah ini kecuali seperti apa yang kamu ketahui itu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita sebutkan. Di antaranya keutamaan Ibn Abbas. Fadl Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan keutamaan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma'ruf. Beliau adalah faqih Beliau adalah mufassir. Beliau min ulama'i sahabah radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau juga yang terbanyak di antara 7 sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di antara faedah dari hadis ini ta'thir doa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, pengaruh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ketika beliau mendoakan Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, sehingga beliau tumbuh menjadi seorang yang faqih, mufassir. Naam. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ni'mat turjuman Al-Qur'an Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Qur'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil jawazu tahaddutsil mar'i 'an nafsihi bimitsli hadza liidhhari ni'matillah. Bolehnya seseorang memberitakan sesuatu tentang dirinya meskipun itu sifatnya pujian, dengan tujuan menampakkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka di sini Ibnu Abbas menceritakan tentang dirinya. Ya, bukan untuk sombong, bukan untuk berbangga diri. Namun tujuannya adalah untuk memberi faedah kepada umat ini dan untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Berbeda halnya dengan seorang yang sedikit-sedikit memuji dirinya, sedikit-sedikit memuji dirinya. Naam. Sehingga dia menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Orang seperti ini mutakabbir. Di antara faedah dari hadis ini, bolehnya menafsirkan Al-Qur'an Karim dengan apa yang difahami dari isyarat-isyarat dalam surah tersebut. Nah, inilah yang biasa disebut istimbat. Ya. Kalau memahami secara zahir, itu umum ya. Umum yang bisa melakukan yang demikian. Tapi istimbat, ya, mengeluarkan faedah-faedah dalam satu ayat, satu hadis, nas-nas yang ada, maka ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa qad yakunu man huwa saghirus sin lakinnahu kabirun fi ilmihi. Kadang-kadang ada seorang usianya muda tapi dalam hal ilmu dia telah dewasa dan mengalahkan yang lainnya. Nah, dan di antara faedah dari hadis ini bahwa yang sepantasnya menjadi ahlul halli wal aqdi humul ulama, yang menentukan permasalahan-permasalahan kebijakan pemerintah, ya, sepantasnya mereka dari kalangan al ulama wal hukama. Dan di dalam faedah dari hadis ini juga menunjukkan bahwa surat An-Nasr merupakan tanda ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, nakta fi bihadha ya ikhwan. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.